Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Fa'amma al-mufrad. Al-alam. Wal-nakirah. Al-maqsudah fayubnayan alad-dhammi min ghairi tanwin. Nahwu ya Zaidu wa ya Rajulu wa salasah al-baqiyah mansubatun la ghairu. Adapun al-mufrad al-alam dan nakir al-maqsudah, maka di dia hukumnya mabni ala dham, atau lebih tepatnya mabni ala ma yurfa'u bih. Ya, mabni ala ma yurfa'u bih. Sementara yang tiga yang lainnya, nakirah ghairu maksudah, mudah dan syabibil mudah, maka ketiganya dimansubkan dan tidak ada hukum yang lainnya. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Hukmu al-munada annahu yanqasimu ila qismain. Mabni wa mu'rab. Salah tulisannya apa? Hukmul munada annahu yanqasimu ila qismain mabni wa mu'rab. Munada itu terbagi menjadi dua, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Fa amma al-mufrad al-alam wa an-nakirah al-maqsudah fa innahuma yubnayan ala ma yurfa'ani bihi halat al-i'rab. Ya, Ini hukumnya. Fa in kana yurfa'ani bid-dhammah wa dhalikal mufrad wa jam'u at-takhir wa jam'u al-mu'annats salim fa innahuma yubnayani 'ala ad-dhamm. Ya. Fa'in kana yurfa'an bid-dhammah wadhalika al-mufrad wa jam'u at-taksir wa jam'u al-mu'annas salim fa innahuma yubnayani ala dam. Misal, kita langsung. Ya Zaidu. Ya Zuyu ya Nisa'u ya Hindatu kalau untuk i'rabnya ya Zaidu qum misalnya ya harfun nida mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab zaidu al munada mabni ala ad-dhammi fi mahalli nasbin qum fi'il amr mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Ini contohnya. Kalau kita ambil contoh misalnya, kita random aja ya. Ya muslimuna ati'u ati'u Allah ya harfun nida mabni ala sukun lama halalahu ingat i'rab muslimun al-munada mabni ala al-waw fi mahalli nasbin ati'u fi'lu amrin mabni ala hadfi nun wal fa'il wal wawul jamaah fa'ilun mabniyun fa'ilun bisa dikatakan fa'ilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in. Lafzul jalalah Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Contohnya. Oke, kita baca aja. Qala asharihu hafidhahullah ta'ala misalul mufrad qawluka ya zaidu wa ya rajulu wa qawluhu ta'ala ya nuhu bitu bisalam wa qawluhu ya ardu ibla'i ma'aki sayidnya ya zaidu ya rajulu ya nuhu ya ardu. Ini contohnya mufrad. Wa misalul jam'it taksir. Contoh jamak taksir. Qauluka ya zuyudu ya nisa'u wa ya nisa'u. Wa qauluhu ta'ala ya jibalu awwibi ma'ahu. Syaitnya ya zuyudu ya nisa'u ya jibalu. Ya. Ini jamak taksir. Mabni ala. Ala dhammi fi mahali nasbin sebagai al-munada. Wa misalu jam'il mu'annas salim qauluka ya hindatun ya hindatu ya fatayatu ya fatayatu Ini contoh jamak mu'anas salim. Ya. Syahidnya ya hindatu ya fatayatu magni alad dam fi mahali nasbin munadah. Ya jamak alad dam karena dia jamak mu'anas salim. Qala fal munada fi jami'i hadhihi al amthilah mabniyun 'ala ad-dhammi fi hali nasbin maf'ulun bih. Li anna al-asla ad'u Zaidan wa rajulan wa Nuhan wa ila akhirih. Fa hudhifa al-fi'lu wa huwa ad'u wa nabat anhu ya fa sara ya Zaid wa qis 'alayhi ma ba'dahu. Nah, kalau kita mau bicara asal, ya, asal dari al-munada adalah maf'ulun bih. Ya, di situ ada fi'il ad'u, sebagaimana sebutkan di sini. Ya, ad'u Zaidan wa rajulan. Ya Zaidu, asalnya ad'u Zaidan. Ya rajulu, asalnya ad'u rajulan. Ya. Nah, fi'ilnya dihapus. Ad'u dihapus dan digantikan oleh ya, menjadi ya Zaidu. Maka pada sebagian i'rab dikatakan ya dia fi mahali nasbin maf'ulun bih. Tapi kalau kita cukupkan karena kita pelajaran munada enggak masalah insyaallah. Ya, fi mahali nasbin munada. Tapi kalau kita mau sebutkan dia adalah asalnya dari maf'ulun bih ya tidak mengapa. Baik. Nah, kita sudah kasih contoh ini yang mabnya alal waw, tapi enggak apa-apa ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.